Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita ucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat iman dan nikmat Islam, dan semoga senantiasa kita istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, seperti yang telah disebutkan bahwa kajian kita pada kesempatan ini dengan tema indahnya ta'awun dalam dakwah. Tema yang disebutkan merupakan suatu tema yang penting untuk kita kaji bersama. Karena walhamdulillah kita diberi oleh Allah Azza wa Jal suatu kenikmatan besar, yaitu keterkaitan kita dengan dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat besar di mana banyak orang yang tidak peduli dengan dakwah. Banyak orang yang hanya kesibukannya untuk pribadinya tanpa berpikir bagaimana dakwah, apa nasib dakwah Ahlus Sunnah, apa perkembangan dakwah Ahlus Sunnah dan seterusnya. Sehingga nikmat ini wajib kita jaga, dan di samping kita menjaganya tentu kita berusaha untuk senantiasa berada dalam kebenaran dalam menjalani nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, tentu suatu hal yang kita ketahui bahwa kewajiban ta'awun, saling bantu membantu, merupakan suatu hal yang Allah syariatkan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa para khatib ataupun para penceramah mengingatkan hal itu. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam ayatnya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan hendaknya kalian saling bantu membantu pada al-birr dan at-taqwa. Apa makna al-birr? Al-birr disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mal al-zahirah wal-batinah min huquqillah wa huquqi al-adamiyyin. Kata al-birr ini merupakan suatu nama atau sebutan bagi segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhainya dari perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin, yang terkait dengan hak-hak Allah atau terkait dengan hak-hak manusia. Adapun at-taqwa adalah ismun jami'un litarki ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu min al-a'mal adh-dhahirah wal batinah. Taqwa dalam konteks ayat ini bermakna segala bentuk meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya dari perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, dengan pengertian di atas kita mesti memahami bahwa perintah untuk ta'awun, saling bantu-membantu, mencakup dalam banyak bidang. Dan termasuk yang terpenting adalah bidang dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan agama Allah, menyebarkan tuntunan-tuntunan Rasulnya di tengah manusia. Bagaimana bentuk ta'awun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal? Disebutkan dalam tafsir tersebut, bimu'awanati ghairihi min ikhwanihil mu'minin, yaitu dengan membantunya atau dengan membantu saudara-saudaranya kaum mukminin untuk melaksanakan al-birr dan untuk menjalankan at-taqwa. Bikulli qawlin yab'athu 'alayha wa yunashshitu laha. Bisa dengan ucapan-ucapan yang membangkitkan untuk beramal, membangkitkan untuk menjalankan al-birr dan untuk menjalankan at-taqwa. Wa bikulli fi'lin kadzalik, demikian pula dengan segala perbuatan, dengan segala perbuatan untuk mewujudkan al-birr dan mewujudkan at-taqwa tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, at-ta'awun, saling bantu-membantu, dalam hal ini merupakan sifat kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut sifat kaum mukminin dalam ayatnya, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan kaum mukminin yang laki-laki, wal mu'minat maupun yang wanita, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka itu wali bagi sebagian yang lain. Di antara makna bahwa mereka adalah wali bagi sebagian yang lain, artinya mereka saling bantu-membantu, mereka saling bela-membela di antara mereka. Sehingga kalau kita benar-benar seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin, maka mesti ada dalam diri kita sifat al-walayah terhadap sesama kaum mukminin. Harus ada sikap bantu-membantu antara kita dengan kaum mukminin, yang laki-laki maupun wanita. Dan seperti yang tadi telah disebutkan, bahwa bantu-membantu tersebut maksudnya dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara kebaikan yang terbesar adalah dakwah di jalan Allah Azza wa Jal. Itu adalah jalan para nabi. Itu adalah tugas para nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan nabinya untuk mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Nabi, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku berdakwah mengajak ke jalan Allah. 'Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah, berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dakwah merupakan jalan para nabi, dan tugas para nabi begitu pula jalan mereka yang mengikuti para anbiya. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Ini adalah jalan yang terbaik. Allah Azza wa Jal juga mengatakan dalam ayatnya, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah serta beramal saleh, dan dia mengatakan, sungguh aku tergolong mereka yang berserah diri kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, perhatikan ayat tersebut. Allah mengatakan, waman ahsanu qawlan, siapa yang ucapannya lebih baik dari mereka? Tidak ada. Dan sungguh Allah telah puji umat ini karena masuknya mereka dalam kancah dakwah ilallah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sungguh kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kebaikan-kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang manusia. Kalian melarang manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian pun beriman kepada Allah. Sehingga kebaikan umat ini ada karena dakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Kalau dakwah ini tidak ada, tidak ada lagi amar bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, dan nahi anil mungkar, melarang dari kemungkaran, maka hilanglah kebaikan yang ada di tengah umat ini. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kalau kita telah mengetahui bahwa ternyata ini merupakan jalan terbaik, ini merupakan inti daripada kebaikan umat ini, maka sungguh suatu nikmat yang besar kalau kita, kehidupan kita selalu terkait dengannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Namun di sisi lain, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga benar-benar nikmat tersebut. Tidak boleh menyia-nyiakan nikmat itu atau menyalahgunakan nikmat tersebut. Oleh karenanya di sini mesti kita wujudkan ta'awun, saling bantu membantu yang Allah perintahkan tadi, demi terjaganya nikmat ini, demi tetapnya kebaikan di tengah umat ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, para anbiya dan mursalin, begitu pula para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, mereka betul-betul mengetahui hal tersebut sehingga mereka betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani tugas dakwah ilallah ini. Begitu pula para ulama kita di masa ini, sehingga mereka senantiasa mengingatkan kita untuk betul-betul berusaha sehingga dalam salah satu wasiat ulama kita yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan kepada kita, ad-da'watu tahtaju ila siyasatin syar'iyyatin hasanah. Dakwah ini memerlukan kepada cara yang syar'i dan yang baik. Siyasah syar'iyyah hasanah. Metode cara yang syar'i dan yang baik. Demikian beliau pesankan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bila kita melihat kepada perjalanan dakwah dan kita mungkin juga mengingat apa yang masing-masing rasakan dalam mengikuti dakwah ini, dia akan mendapatkan bahwa dakwah pun tidak pernah lepas dari berbagai ujian dan cobaan. Dakwah tidak lepas dari berbagai halangan-halangan yang menghambatnya. Problem muncul di tengah dakwah. Namun, ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu itu adalah bagian daripada ujian, bagian daripada cobaan yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan adanya hal tersebut. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ia akan mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh sebelum mereka telah kami uji. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahui siapa yang jujur, dan Allah pasti akan mengetahui siapa yang dusta. Ikhwani fiddin rahimakumullah, selama hayat di kandung badan, ujian akan terus ada. Hidup ini adalah ujian. Dan selama kita masih hidup, jangan kita merasa aman dari ketergelinciran. Karena seseorang dalam menghadapi ujian, bisa jadi dia selamat dan bisa jadi juga dia tidak selamat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa innal hayya la tu'mana 'alaihi al-fitnah." Seorang yang masih hidup tidak aman dari ujian. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, inilah pentingnya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal, meminta kepadanya agar kita senantiasa istiqamah dalam menjalani hidup kita ini di atas dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Akidah yang telah kita yakini sebagai hal kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita tergeser darinya, jangan sampai kita tergelincir darinya. Allah Azza wa Jalla telah mengajari kita doa dalam ayat-ayatnya, di antaranya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau selewengkan kalbu kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami dan berikan kepada kami rahmah dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, problem yang dihadapi dakwah ini begitu banyak. Terkadang muncul problem itu dari dalam dakwah ini sendiri, dari perorangan yang menjalani dakwah-dakwah tersebut, bahkan terkadang dari para mudarrisin, para guru, dan para ustadz yang berada di medan dakwah ini. Berbagai problem muncul, yang terkadang problem-problem tersebut membuat dakwah tercoreng, membuat dakwah tampak buruk di mata manusia. Apa tugas kita? Apa peran kita? Apakah kita akan membiarkan begitu saja dakwah mulia ini tercoreng? Apakah kita akan membiarkan dakwah ini tampak di hadapan manusia sebagai sesuatu yang tidak menarik mereka untuk mengikutinya? Sungguh, kalau kita tidak punya kepedulian terhadap dakwah ini, sehingga kita membiarkannya tercoreng, maka kita tidak menghargai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ahibbati fillah rahimakumullah, di samping dakwah ini menghadapi berbagai problem yang ada di tengah para pengikut dakwah ini, juga problem pun muncul dari orang-orang yang memang memusuhi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbagai tuduhan, berbagai tudingan ditujukan kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah. Digambarkan bahwa dakwah ini dengan berbagai gambaran-gambaran yang buruk, entah tuduhan radikalisme atau tuduhan-tuduhan yang lain, sehingga umat pun merasa khawatir untuk ikut dalam dakwah Ahlus Sunnah, menjalani tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu darinya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang kemudian curiga terhadap dakwah Salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kemudian mereka mau mengikuti sementara mereka sudah menaruh curiga? Ahibbati fillah rahimakumullah, dan banyak sekali mata-mata tertuju kepada dakwah Salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Entah apa tujuannya mereka meneliti, mereka mengamati, dan mereka sebagiannya mencurigai. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu tentang tujuan masing-masing. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hal seperti ini tidakkah membuat kita kemudian berusaha menjaga dakwah ini? Amanah. Amanah dari Allah Azza wa Jal. Amanah dari Rasulnya. Seseorang yang telah Allah pilih. Allah Azza wa Jal beri dia taufik untuk menjalani dakwah ini. Tidakkah ada merasa tanggung jawab untuk menjaga dakwah ini sebaik-baiknya? Ta'awun, bantu membantu untuk menjaga dakwah ini sebaik-baiknya, agar dakwah ini betul-betul tersebar di kalangan manusia, betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Tidakkah kita pernah ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ayuhan nas inna minkum munafirin, ayuhan nas inna minkum munafirin, wahai manusia, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang membuat yang lain lari. Ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari dari agama ini, lari dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah sabda Nabi itu menjadi pelajaran penting bagi kita, untuk kita betul-betul menjaga sum'ah, nama baik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah? Makanya sungguh apa yang tadi saya sampaikan dari Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala sangat penting untuk kita laksanakan, bahwa dakwah ini tahtaju, sangat membutuhkan kepada siyasah syariah hasanah, cara yang sangat baik yang sesuai syar'i. Ahibbati fillah rahimakumullah, di antara problem yang muncul di tengah-tengah dakwah ini adalah munculnya orang-orang yang tidak bisa menjaga nama baik dakwah tersebut. Entah dengan akhlaknya yang buruk atau dengan manhajnya yang menyeleweng. Dengan manhaj yang menyeleweng, keyakinan yang tidak benar, akidah yang menyimpang, tentu membuat dakwah ini akan melenceng dari jalurnya yang lurus. Dengan akhlak yang buruk, perilaku yang tidak sepantasnya dilakukan, akan membuat dakwah ini tampak begitu buruk di mata manusia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seorang yang menghargai dakwah hendaknya dia menyadari hal ini. Dia adalah salah satu dari bagian dakwah ini. Tidak sedikit keburukan pada seseorang yang itu keburukan pribadi. Akhirnya dakwah salafiyah terkena getahnya karenanya. Walaupun hanya satu orang yang melaksanakannya. Karena manusia dengan mudah mereka akan menilai. Walaupun penilaian mereka salah. Orang-orang yang keliru, tapi dakwah yang dinilai. Padahal itu oknum. Bagaimana kalau ini terjadi bukan pada orang yang tidak punya kedudukan, tapi ini terjadi pada orang-orang yang punya kedudukan dalam dakwah. Seorang mudarris, seorang ustaz melakukan hal yang tidak sepantasnya, kemudian akhirnya melakukan sesuatu yang membuat dakwah ini pun tercoreng. Suatu problem yang banyak kita hadapi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kenapa hal seperti itu sampai terjadi? Ikhwan fiddin rahimakumullah, ada satu hal yang kita lupakan, yang itu merupakan wasiat ulama kita dahulu. Sehingga ketika hal itu dilupakan, muncullah problem-problem tersebut yang banyak membuat kerugian dalam perjalanan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa wasiat ulama kita itu? Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Laisa kullu man ahab an yajlis fil masjid lil hadithi wal futya jalasa hatta yushawira fihi ahla salahi wal fadli." Tidak setiap orang yang ingin duduk di masjid untuk menyampaikan hadis atau untuk berfatwa boleh duduk semaunya, sampai dia mesti bermusyawarah dulu tentang hal itu, menanyakan kepada ahlus salahi wal fadl, orang-orang saleh, orang-orang yang punya keutamaan. Perhatikan ucapan Imam Malik rahimahullah. Tidak setiap orang yang ingin duduk di masjid menyampaikan hadis, menjawab fatwa, istifta, kemudian duduk semaunya. Tidak. Dia mesti bertanya terlebih dahulu. Bermusyawarah. Minta bimbingan orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya keutamaan, yakni para ulama yang salihin. Bertanya kepada orang-orang yang seperti mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian ketika mereka memberikan bimbingan, menilai bahwa orang tersebut pantas untuk duduk, barulah dia duduk mengemban amanah, menyampaikan hadis atau memberikan fatwa. Ketika tidak, maka tidak duduk di masjid untuk melakukan tugas tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, seandainya mereka mengatakan kepada saya, "Engkau hendaknya berhenti," tentu saya akan berhenti, kata beliau. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini hal yang penting. Yang kita umat ini sekarang kehilangan hal tersebut. Karena dengan mudahnya seorang menduduki kedudukan ini, siapa yang mau tampil, tampil. Setiap orang yang datang dari Timur Tengah, entah Yaman atau Saudi Arabia atau mana, langsung tampil duduk mengemban amanah tersebut. Padahal kita terkadang tidak mengerti apakah dia telah pantas, bagaimana kadar keilmuannya, bagaimana keteladanannya, bagaimana sikap tanggung jawabnya, dan lain-lain. Problem ini ahibbati fillah rahimakumullah kita hadapi, sehingga banyak orang-orang yang sebetulnya tidak pantas untuk menduduki kedudukan ini, kemudian ia duduk padanya dan menjadi problem di tengah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahibbati fillah rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita tidak merasa bertanggung jawab? Apakah dakwah akan dibiarkan berjalan begitu saja tanpa ada ta'awun antara kita untuk mengatasi berbagai problem tersebut? Apa jadinya dakwah Ahlus Sunnah di mata umat kalau setiap orang kemudian semaunya sendiri tampil tanpa mengikuti petunjuk para ulama kita, semacam petunjuk Imam Malik rahimahullah tadi? Ahibbati fillah rahimakumullah, tidakkah kita takut terhadap peringatan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ayuhan nas inna minkum munafirin, wahai manusia, di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari dari dakwah ini. Tidakkah kita takut? Ahibbati fillah rahimakumullah, maka dari itu menghadapi problem ini sangat penting ta'awun syar'i tersebut, sehingga ada tanasuh, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Tanpa ada ta'awun dengan tanasuh, saling nasihat menasihati, maka dakwah ini akan menjadi sesuatu yang tampak begitu buruk di mata masyarakat kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan para ulama kita berjalan di atas apa yang tadi kita sebutkan, saling mengingatkan, saling menasihati, selalu mereka jalani. Ikhwan fiddin rahimakumullah, semua ini dilakukan oleh para ulama kita demi menjaga agama ini, menjaga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian. Namun ahibbati fillah rahimakumullah, yang cukup menjadi problem yang besar di tengah umat ini juga adalah ketika nasihat-nasihat itu tidak lagi digubris, ketika nasihat-nasihat itu tidak lagi dianggap sebagai nasihat, tapi dianggap sebagai komando. Ahibbati fillah rahimakumullah, ini hal yang tidak sepantasnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dahulu Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, seorang ulama, beliau mengeluhkan suatu hal di masa itu. Beliau mengatakan, faqad aba aktsaru ahli hadzal zaman qabul an-nasaih wa nasabul adawata liman da'ahum ila huda aw nahahum an rada. Mayoritas orang-orang di zaman ini telah menolak nasihat-nasihat. Aba qabulan nasaih, menolak untuk menerima nasihat-nasihat. Wa nasabul adawah, bahkan mereka musuhi liman da'ahum ila huda, orang-orang yang mengajak kepada petunjuk. Au nahahum an rada, atau melarang mereka dari kehancuran, kebinasaan. Kalau Imam Al-Khattabi rahimahullah di zaman itu sudah mengeluhkan adanya orang-orang yang dari jenis ini, bagaimana zaman-zaman berikutnya sampai zaman kita ini? Dan sungguh sadaqah rahimahullah, beliau telah benar. Begitu banyak orang-orang yang tidak lagi menerima nasihat sebagai nasihat, bahkan kemudian memusuhi orang-orang yang memberi nasihat. Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, "La khaira fi qaumin laysu binasihin, wa la khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin." Tiada kebaikan bagi suatu kaum, laysu binasihin, yang mereka itu orang-orang yang tidak memberi nasihat. Wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin, dan tiada kebaikan bagi orang-orang atau suatu kaum yang mereka tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Ahibati fillah rahimakumullah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahkan sangat suka untuk ditunjukkan kepadanya aib-aibnya. Beliau mengatakan dalam salah satu ucapan beliau, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati seseorang yang ahda ilayya uyubi, memberikan kepada saya informasi tentang aib-aib saya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, begitulah para ulama kita. Tanasuh, saling nasihat menasihati di antara mereka demi terjaganya kemuliaan dakwah ini, terhormatnya dakwah ini, agar manusia senang terhadapnya, agar manusia cinta kepadanya, agar manusia tertarik kepadanya, sehingga mereka menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian justru dakwah ini terlihat begitu buruk di mata manusia, sehingga manusia akhirnya lari daripada dakwah ini. Mana rasa tanggung jawab kita? Ikhwani fiddin rahimakumullah, memang terkadang nasihat terasa berat. Tapi sungguh itu ibarat obat yang pahit di mulut, tapi membuat sehat badan kita. Makanya dulu para ulama kita mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Maimun bin Mihran kepada Ja'far bin Barqan, ya Ja'far, kulli fi wajhi ma akrah, fa inna ar-rajula la yansahu akhahu hatta yaqula lahu fi wajhihi ma yakrah. Wahai Ja'far, katakan kepadaku di sini, di mukaku, di hadapanku, apa yang aku mungkin tidak suka. Fa innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yansahu akhahu, dia tidak dikatakan benar-benar menasehati saudaranya, hatta yaqula lahu fi wajhihi ma yakrah, sampai akhirnya dia mengatakan di hadapan saudaranya sesuatu yang tidak dia sukai. Bukan artinya mencela, bukan, tapi artinya walaupun berat kita sampaikan dan walaupun dia berat dia terima, tapi ini demi kebaikan harus saya katakan dan harus dia terima. Obat pahit tapi mujarab. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikian para ulama kita rahimahumullah. Jadi hendaknya ta'awun dalam dakwah ini betul-betul diwujudkan dengan banyak hal, termasuk yang terpenting adalah dengan nasihat ini. Jangan seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada kebaikan bagi mereka yang tidak menasihati dan tidak pula suka atau tidak suka dinasihati. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau orang sudah tidak lagi suka dinasihati, maka tinggal menunggu kebinasaan. Tinggal menunggu kehancuran. Tidakkah kita ingat bagaimana ucapan Allah Azza wa Jal ketika menceritakan sebagian nabinya yang setelah sekian lama berdakwah, menasihati, tapi kaumnya tidak menyambut baik dengan nasihat-nasihat itu, bahkan memusuhi. Pada akhirnya hukuman pun datang dari Allah Azza wa Jal. Dan akhirnya sang nabi pun mengatakan, wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Aku telah nasihati kalian, tapi kalian tidak suka terhadap orang-orang yang memberi nasihat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din rahimakumullah. Itulah termasuk bagian penting daripada at-ta'awun dalam dakwah ini. Banyak bidang ta'awun dalam dakwah, namun kita menyoroti ta'awun dalam bidang ini, yaitu tanasuh alal birri wa at-tawasi alal ababis sabri bilhaq wa sabr. Kita soroti bab ini karena ini hal yang termasuk sangat penting. Ya. Tanpa itu maka seseorang tidak akan tetap istiqomah dalam kebaikannya. Ya, kita ibarat mengaca ke cermin. Kalau kita tidak punya cermin, barangkali kita enggak tahu aib kita. Tapi ketika kita bercermin, maka kita baru tahu aib kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan semakna dengan itu, bahwa mukmin bagi yang lain mir'ah, cermin, sehingga mereka bisa menampakkan kekurangan kita, sehingga kita bisa menasihati kita, sehingga mereka bisa mengingatkan kita, sehingga kita jadi orang yang menyadari. Tanpa itu kita mungkin tidak akan sadar. Maka nasihat harus dipahami sebagai nasihat. Dan orang Arab punya suatu pepatah, sadaqaka sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Apa maknanya ini? Sadiquk, teman kamu itu orang yang jujur kepada kamu. Man sadaqaka, jujur kepada kamu. La man saddaqaka, bukan orang yang selalu membenarkan kamu. Beda antara sadaqaka tanpa tasydid dengan saddaqaka dengan tasydid. Sadaqaka artinya jujur kepada kamu. Saddaqaka artinya selalu membenarkan kamu. Orang Arab bilang bahwa sadiquka, teman kamu itu yang jujur kepada kamu. kita salah, ya dikatakan salah. Kita benar, ya dikatakan benar. Bukan orang yang selalu membenarkan kita, walaupun kita salah. Ini hakikatnya bukan teman kita. Tapi justru ini akan mengantarkan kita kepada kehancuran. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Demikian mungkin yang bisa saya ingatkan pada kesempatan ini. Dan ini saya rasa sangat penting untuk kita pahami dimanapun kita berada. Di tempat manapun kita berada, kita harus merasa punya tanggung jawab terhadap dakwah ini dan harus saling tanasuh, nasihat-menasihati di antara kita, dan pahamilah nasihat itu sebagai nasihat. Kalau mau dilaksanakan, walhamdulillah. Kalau mau tidak dilaksanakan, urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, itulah namanya nasihat. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan, namun mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Di antara pertanyaan, mohon nasihat bagi ikhwah yang bermudah-mudahan dalam mengambil ilmu dari Ustadz selebriti. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini salah satu problem yang dihadapi. Ya. Muncul para da'i yang seperti yang tadi kita katakan. Siapa yang mau tampil, ya bisa saja tampil. Sehingga da'i-da'i yang seperti ini begitu banyak. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau seperti ini terus muncul di tengah umat, maka bagaimana nasib muslimin yang ingin menjalani ajaran yang benar? Sementara orang-orang yang berfatwa, sementara orang-orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan adalah orang-orang yang sebagiannya tentu tidak pantas untuk menjawabnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tidakkah kita ingat nasihat-nasihat ulama kita dulu? Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilm din fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangduru, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Yakni, lihatlah bagaimana kalian, dari mana kalian mengambil ilmu, karena itu menjadi agama kalian. Mengambil ilmu sholat untuk apa? Untuk dipraktikkan sholat. Beribadah kepada Allah dengan sholat. Mengambil ilmu tentang haji untuk dipraktikkan haji. Ibadah kepada Allah dengan haji. Mengambil ilmu akidah untuk diyakini sebagai keyakinannya terhadap Allah. Kalau sumbernya sudah keliru, bab sholatnya, zakatnya, hajinya, akidahnya, ngambil ilmunya keliru, maka tentu menjalani agamanya juga akan keliru. Nah, inilah nasihat ulama kita. Jadi, kita mesti selektif. Kita betul-betul memilih ilmu yang akan kita jadikan sebagai landasan kita beribadah kepada Allah. Dari mana kita ambil? Kalau dari orang-orang seperti yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, ya, tentu mereka bukan orang-orang yang tepat untuk memberikan bimbingan-bimbingan syar'i, baik dari bab akidah dan seterusnya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga ya, kalau pertanyaannya tadi apa nasihatnya, saya nasihatkan sebagaimana dinasihatkan ulama kita terdahulu untuk tidak mengambil ilmu dari orang-orang seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bolehkah membaca atau mengucapkan, yakni membaca ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau belum berwudu? Adapun membacanya hanya dengan hafalan, menyentuh mushaf Al-Quran, maksudnya hukumnya apa begitu ya? Kalau membaca dalam arti hafalan, maka boleh walaupun tidak dalam keadaan suci. Namun lebih utama untuk membacanya dalam keadaan bersuci. Karena Nabi SAW mengatakan, Inni la uhibbu an adhkurallah illa ala taharah. Sesungguhnya saya tidak suka untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Sehingga seseorang diutamakan ketika membaca Al-Quran telah bersuci terlebih dahulu. Namun tidak wajib, ya, tidak wajib. Sehingga boleh saja dia tetap membaca Al-Quran tanpa mushaf dalam keadaan tidak suci. Adapun memegang mushaf Al-Quran, di sini ulama berbeda pendapat, namun wallahu alam, yang lebih kuat tampaknya bahwa seseorang mesti dalam keadaan suci ketika memegang mushaf Al-Quran. Dan ini mazhab beberapa sahabat Nabi SAW yang ketika itu mereka melarang orang lain ketika memegang mushaf dalam keadaan tidak suci. Mereka mengatakan agar bersuci terlebih dahulu. Ya. Apakah disyariatkan berdoa dan mengangkat tangan setelah selesai azan? Doa setelah azan disyariatkan. Doa setelah azan disyariatkan. Namun apakah dengan mengangkat tangan? Tentang mengangkat tangan, wallahu a'lam, saya belum pernah membaca riwayat tentang mengangkat tangan dalam doa setelah azan. Ya, karena seperti yang kita tahu bahwa azan itu sesuatu yang selalu terjadi dan rutin dilakukan. Kalau memang doa-doa setelah azan itu diangkat tangannya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, kemudian mengangkat tangan, tentu akan ada riwayat-riwayat yang disampaikan kepada kita. Dan wallahu alam, sebatas ilmu saya belum pernah membaca riwayat-riwayat tersebut. Ya, dan ini termasuk doa yang muqayyad, doa yang terkait dengan hal tertentu. Sehingga angkat tangan atau tidak, kita mesti melihat ada riwayat atau tidak. Dan juga sebagian referensi menyebutkan bahwa doa tersebut diucapkan bagi orang yang mendengar, bukan muadzinnya. Ya, itu sebagian referensi menyebut seperti itu, bisa kita cek lagi nanti insya Allah. Jika seseorang punya tato dan sudah bertaubat, apa yang harus dilakukan pada tatonya? Jika dihapus akan menimbulkan rasa sakit yang mendalam. Pada dasarnya mesti tato itu dihilangkan karena itu suatu yang melanggar syariat dan Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang ditato dan yang mentato. Namun ulama mengatakan kalau ketika menghilangkan itu berakibat yang sangat buruk, misalnya kulitnya menjadi hancur, maka ketika itu tidak dihilangkan. Namun kalau hanya masalahnya sakit dan tidak merusak kulit, maka tetap dihilangkan. Dan tentu juga mungkin terkait dengan biaya ya. Ada orang yang punya biaya, ada orang yang enggak punya biaya. Ya, kalau enggak punya biaya cari biaya dulu ya. Kalau sudah punya biaya untuk menghilangkan maka lakukan. Sekali lagi kalau hanya urusannya sakit, tapi kalau berakibat merusak kulit kata ulama jangan. Bagaimana kiat-kiat agar seseorang selalu bersemangat ta'awun dalam dakwah? Selalu diingat pahala dan keutamaan dakwah. Ya. Nabi SAW telah mengatakan, inna minan nas mafatih lil khairi maghaliq lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Wa inna minan nas, dan sungguh di antara manusia, mafatih lis syarr maghaliq lil khair. Sebaliknya, pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayh. Maka beruntung bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan itu di dua tangannya. Wailun, dan celaka liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadayh. Dan celaka bagi orang yang Allah jadikan pintu keburukan di dua tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai itu yang paling manfaat bagi manusia. Nah, ingat juga tadi yang kita sebutkan bahwa dakwah adalah jalan para nabi, hadhihi sabili. Ingat pula bahwa Allah mengatakan siapa yang lebih baik dari orang yang mengajak kepada kebaikan. Paling begitu banyak. Nah, ketika dia mengingat keutamaan-keutamaan tersebut, maka insya Allah akan menumbuhkan semangat. Ya, untuk berta'awun dalam dakwah dengan berbagai macam ta'awun. Pertanyaan pada saat walimah, orang tua akhwat menghendaki tamu undangan laki-laki dan wanita tidak dipisah. Sebelumnya sudah dilakukan atau diusahakan oleh pihak tertentu? Bagaimana solusinya? Al-Muhim, tentang tata cara walimah, kita bagaimana berusaha untuk secara syar'i, ya, sebatas yang kita mampu kita lakukan usaha tersebut agar walimatul urs dilakukan secara syar'i, dan terutama dalam bab ini dipisah antara laki-laki dan wanita. Ya, bagaimana upayanya? Ya, harus diusahakan. Wallahu a'lam. Kalau sampai ternyata tidak mampu, ya sudah di luar kemampuan dia, itu urusan lain. Allahu a'lam bissawab. Mohon maaf sebesar-besarnya tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.